oleh Rabbul Alamin, dia adalah ibadah. Namun semua itu tak akan ada artinya. Semua itu akan sia-sia. Walau semua itu dikerjakan oleh seorang insan, manakala tauhidnya tidak benar, manakala tauhidnya salah dan keliru. Inilah yang tadi kita maksudkan dengan perkataan bahwa keabsahan apapun selain tauhid bergantung kepada keabsahan tauhid itu sendiri. Sehingga tauhid bagaikan sebuah pondasi untuk amalan, di mana tidak mungkin amalan berdiri manakala pondasinya tidak ada, sebagaimana tidak akan ada bangunan yang berdiri kokoh, kuat, tinggi, menjulang, menggapai awan, pencakar langit, tanpa didukung oleh pondasi yang sangat kuat. Hal yang sama, saudaraku, saudariku, fahami tentang tauhid dan amalan-amalan yang Allah ridhoi selain tauhid. Tauhid itu bagaikan pondasinya, dan amalan-amalan itu bagaikan sesuatu yang dibangun di atas pondasi itu. Oleh karena itu, suatu hal yang aneh bagi kita manakala seorang muslim cuek terhadap tauhid. Suatu hal yang sangat aneh manakala seorang muslim yang ingin sholat, ingin puasa, ingin berhaji, berumroh, berzakat, ingin bersedekah, namun dia tidak tahu apa itu tauhid. Dan ketika ditanyakan kepadanya apa itu tauhid, dia pun bingung menjawabnya, apa itu tauhid. Bagaimana mungkin alfa dari dirimu, wahai seorang muslim, wahai seorang muslimah, hal yang terpenting dari agamamu? Bagaimana mungkin engkau tidak tahu, wahai saudaraku, wahai saudariku, muslimin dan muslimat, pondasi amal yang engkau kerjakan seluruhnya? Sadarlah bahwa sholatmu manakala berdiri di atas sesuatu yang tauhidnya salah, tidak diterima di sisi Allah sholat tersebut. Puasamu yang sudah puluhan tahun manakala ternyata tauhidmu rusak, bercampur dengan kesyirikan, sehingga membuatnya hilang dari dirimu, maka seluruh amal solehmu pun akan sirna. Dan yang menyatakan itu adalah Allah pencipta kita di dalam Al-Quran, bukan para ustadz, bukan para da'i, bukan para mubaligh. Mereka hanya menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada anda semuanya, kepada kita semuanya di dalam Al-Quranul Karim. إذ قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Sungguh telah diwahyukan kepadamu hai Rasul, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diwahyukan kepadamu, wa ilal ladina min qablika, juga telah diwahyukan kepada orang-orang sebelummu, yaitu seluruh para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad. Tak ada yang tidak diwahyukan ini kepada mereka, disampaikan ini kepada mereka, diterangkan ini kepada mereka, dijelaskan dan tegaskan ini kepada mereka, seluruh para nabi dan para rasul, seluruh yang menerima wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diwahyukan kepada mereka, dijelaskan dan ditegaskan kepada mereka, la in asyrakt, sekiranya engkau berbuat syirik, habis tauhid. Orang yang telah berbuat syirik, tauhidnya sirna, tauhidnya hilang, karena dia telah memasuki sesuatu yang bertolak belakang dengan tauhid. Karena dia telah mengerjakan syirik, yang itu pembatal tauhid, lawan daripada tauhid adalah syirik. La inna syarakt, sekiranya engkau berbuat syirik, engkau lakukan kesyirikan itu, la yahbatanna amaluk, sungguh pasti akan sirna amal-amalmu. Habis. Amalan yang sudah bertahun-tahun, sholat yang mungkin sudah puluhan tahun, puasa yang sudah puluhan tahun, zakat yang sudah puluhan tahun, haji dan umrah yang sudah berkali-kali, sedekah yang sudah terlalu banyak cabang-cabangnya, dan seluruh perbuatan baik manusia lainnya, Allah katakan, yahbatanna, sungguh akan sirna dan hilang. Musnah dia, hancur. Kenapa? Tauhidnya hilang. Bangunan 5 lantai, 10 lantai, 40 lantai, 800 lantai, rusak pondasinya. Apa yang terjadi pada bangunan itu? Kita buatkan bahan peledak yang akan menghancurkan pondasinya. Apa yang akan terjadi pada bangunan 4 lantai, 5 lantai, 20 lantai, 40 lantai? Apa yang terjadi pada bangunan itu? Apabila pondasinya tiba-tiba dihancurkan. Hal yang sama ketika pondasi amal, yaitu tauhid, dihancurkan oleh syirik. Yang ada bangunan itu tiba-tiba ambruk ke tanah, rusak, dan tidak ada yang bisa dimanfaatkan dari bangunan yang tinggi tadi. Hal yang sama ketika pondasi amal seseorang, yaitu tauhid, telah dirusak oleh syirik sehingga dihancur, maka seluruh amal yang pernah ada bangunannya yang sangat tinggi menjulang beraneka ragam dan bervariasi dan bertahun-tahun, seketika akan ambruk, hancur, dan tidak ada manfaat apapun dari amalan tersebut. Yang mengatakan ini kepada kita bukanlah para ulama. Jangan sampai Anda berpikir, wah ini hanya faham para ulama. Jangan sampai Anda berpikir bahwa ini hanyalah keterangan para ulama. Tidak. Ini adalah keterangan dari Rabb Anda. Ini adalah keterangan dari Allah Rabbul Alamin. Ini keterangan langsung dari Allah di dalam Al-Quranul Karim. La in asyrakt, layahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jikalau engkau berbuat syirik, orang yang berbuat syirik, tauhidnya sirna. Ini sudah kita terangkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan selalu kita ulang-ulang, dan akan selalu kita ulang-ulang. Orang yang berbuat syirik, yaitu syirik besar, maka tauhidnya hilang seketika. Seketika dia terjerumus melakukan syirik besar itu, tauhidnya hancur. Bersama dengan hancurnya tauhid, hancur pula seluruh amalannya. Bersama dengan hancurnya tauhid, hancur seluruh bangunan yang ada di atas tauhid. Salat, zakat, puasa, haji, umrah, birrul walidain, qiraatul Quran, sedekah, dan yang lainnya semua itu akan sirna, hilang, tak membias, tak tersisa sedikit pun. Di saat dirimu melakukan kesyirikan besar itu. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh engkau akan menjadi orang yang pasti akan merugi, yaitu menjadi penduduk neraka, kekal di neraka untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Dan ini juga bukan perkataan para ulama. Ini bukan keterangan yang kita dapatkan dari para ahli ilmu. Akan tetapi ini keterangan langsung daripada pencipta kita, daripada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, innahu man yushrik billah, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, syirik besar, orang yang berbuat syirik, habis tauhidnya, habis tauhidnya, sirna seluruh amalannya. Dan tentu tidak ada di antara seorang muslim pun yang ingin amalan yang sudah bertahun-tahun ini tidak dianggap apapun di hadapan Allah, tidak dihitung apapun di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang mau. Saya tidak mau untuk diri saya, dan tidak mau untuk orang-orang yang saya cintai, termasuk Anda, wahai saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, dimanapun Anda berada. Para pemirsa Asil TV, barakallahu fiyya wa fikum jami'an. Tidak ada yang mau. Amalan kita yang sudah lama kita kerjakan ternyata nihil, tak ada nilai apapun di hadapan Allah. Namun itulah yang akan terjadi. Allah katakan itu yang akan terjadi. Bagi siapa? Bagi yang berbuat syirik besar. Innahu man yushrik billah. Apabila dia berbuat syirik, hancur seluruh amalannya. Lalu apa yang lebih daripada itu? Allah katakan, faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguh Allah haramkan untuknya surga. Kalimat yang sangat menakutkan. Kalau di hatimu ada iman. Kalimat yang sangat mengerikan. Kalau memang orientasi hidupmu adalah surga. Kalimat yang paling Anda takuti untuk Anda dapatkan. Seandainya surga adalah memang cita-cita utamamu dalam kehidupan. Kecuali kalau dirimu sudah tidak peduli lagi akan ke surga atau tidak. Kecuali engkau tidak lagi peduli apakah engkau akan ke surga atau tidak. Tapi orang yang peduli bahwa dirinya akan ke surga, dia sangat mengidam-idamkan surga, dia sangat menginginkan surga, pasti kalimat ini adalah kalimat yang sangat keras bagi dirinya. Mengkhawatirkan luar biasa. Jangan sampai dia terjerumus ke dalam sesuatu yang membawanya kepada makna ayat ini. Dan Allah mempertegasnya dengan setegas-tegasnya di dalam Al-Quran untuk menghindarkan dirimu dari kesyirikan itu. Untuk memberikan rasa takut yang luar biasa kepada syirik. Yang efeknya seperti yang kita dengarkan. Faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguh telah Allah haramkan untuknya surga. Tak akan Anda ke surga kalau Anda berbuat syirik. Kalimat ini kita ucapkan di mil'il fam dengan tegas, karena memang Allah yang mengatakannya. Walaupun kemudian manusia sebahagiannya mengatakan kita terlalu keras, walaupun sebahagian manusia mengatakan seolah-olah pintu surga kalian yang pegang kuncinya, kita tidak peduli. Selagi apa yang kita katakan adalah apa yang Allah katakan. Falyakul man yakul ma yakul. siapapun yang mau berbicara silakan berbicara, apapun yang ingin dia bicarakan. Namun kita yakin, saya yakin-yakinnya bahwa Allah telah mengharamkan surga. Allah telah mengharamkan surganya untuk orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan kita katakan itu. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran, kita menyampaikan apa yang Allah katakan. Dan tidak akan celaan manusia, tudingan orang membuat kita mundur untuk mengucapkan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Maka kita katakan, Allah akan haramkan untukmu surga, wahai saudaraku, saudariku, kalau engkau terjerumus ke dalam perbuatan syirik besar. Yang berhak menghalangi seseorang dari surga adalah pemilik surga itu. Tak ada yang berhak untuk menghalangi orang dari surga kecuali dia. Dan ini yang akan terjadi. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak ke surga, sudah pasti. Tak ada tempat lain. Kalau tidak ke surga, sudah jelas, tak ada tempat lain kecuali neraka. Wa ma'wahun nar. Dan tempatnya hanyalah neraka. Tempatnya hanyalah neraka. Dan orang yang seperti ini tak ada penolong baginya. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan tak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, yaitu berbuat syirik. Saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, rahimani rahimakumullah. Tentu Anda tidak ingin, saya tidak ingin, Anda juga tidak ingin, bahwa Allah haramkan untuk kita surganya dan Allah masukkan kita ke dalam nerakanya untuk selama-lamanya, sehingga tidak ada penolong siapapun yang bisa menolong kita keluar dari neraka itu. Kalau memang kita tidak ingin itu, caranya adalah bebaskan diri kita dari segala syirik besar, bebaskan hidup kita dari segala syirik besar. Kalau pernah terjadi, segera bertaubat sebelum ajal. Karena taubat seorang muslim dan seorang muslimah dari dosa apapun termasuk syirik, manakala dikerjakan dan dilakukan sebelum wafat dan ikhlas, maka akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah, dan dosa syirik yang pernah dia kerjakan akan sirna. Saudara, saudaraku, saudariku, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, mari hadirkan terus, sadari terus, fahami terus, camkan terus, tanamkan terus di dalam diri kita. Inilah dia tauhid. Mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Di dalam tiga bentuk pengesaan. Di dalam tiga bentuk pengesaan. Esakan dia di dalam perbuatannya. Yang kedua, esakan dia di dalam nama dan sifatnya. Yang ketiga, esakan dia dalam amalan dan ibadah kita. Tauhidkan dia di dalam amal seperbuat, dalam segala perbuatannya. Tauhidkan dia, esakan dia dalam setiap perbuatan Allah. Pencipta, pemilik, pengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, menyembuhkan, memberikan penyakit, menolak mara bahaya, mengangkat penyakit, memberi rezeki, mengetahui seluruh yang gaib, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, mendatangkan rezeki, mendatangkan jodoh, mengangkat penguasa, menurunkan para penguasa dari kerajaannya. Semua ini perbuatan Allah. Hanya Allah yang melakukan satu-satunya. Esakan dia, tauhidkan dia. Yang kedua, tauhidkan dia dalam nama dan sifatnya. Dia Maha Pengasih. Esakan dia bahwa tidak ada yang pengasih seperti dirinya. Kasih sayangnya luar biasa, tiada tara, tiada terhingga. Dia Maha Berilmu. Tak ada yang berilmu seperti dia. Mengetahui segala-galanya, dia Maha Mendengar. Mendengar segala-galanya, tak ada yang tidak dia dengar, dia Maha Melihat. Dan masing-masing daripada sifat itu ada nama yang dia miliki. Al-Alim, Al-Basir, Al-Sami', Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian tauhidkan dia, esakan dia di dalam seluruh perbuatan ibadah kita. Apapun yang namanya ibadah, apapun yang dia adalah ibadah, membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, sedekah, salat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Sampai yang tadi kita katakan senyuman di bibir. Jadikan dia hanya karena Allah dan untuk Allah. Dan berharap balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan kita yang Allah ridhoi, Allah cintai, itu adalah ibadah. Dan semua ibadah itu harus kepadanya. Tauhidkan dia, esakan dia, satu-satunya, tak ada yang lain. Dan jangan pernah berikan satupun dari ibadah kita kepada selain Allah. Ketika kita berikan satu ibadah itu kepada selain Allah, terjadilah syirik besar. Dan ini hal yang harus kita ketahui. Harus selalu kita ulang-ulang, harus selalu kita ingatkan. Karena ini hal yang terpenting dalam agama kita. Ini hal yang terpenting dari dakwah Nabi Muhammad salawatu Rabbi wa salamu alaih. Dan ini hal yang terpenting dari agama seluruh para nabi dan para rasul. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi yang berbahagia ini kita memasuki bab tafsir at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tafsir daripada tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Penjabaran daripada tauhid. Apa itu tauhid? Dan penjabaran tentang la ilaha illallah. Yang mana la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Maka bab ini berbicara kepada kita Di dalam bab ini pengarang berbicara kepada kita untuk memahami hakikat tauhid. Untuk memahami hakikat tauhid, tafsir tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah dan selesai. Tauhid tidak hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah dan selesai. Seperti yang difahami oleh banyak orang. Asal dia ucapkan la ilaha illallah, dia sudah bertauhid. Walaupun amalan-amalannya sangat tidak bersesuaian. Sangat tidak bersesuaian dan sangat bertolak belakang dengan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Tak peduli. Yang penting ucapkan la ilaha illallah, maka anda telah bertauhid. Ini salah. Ini keliru luar biasa. Apakah sepele seperti itu kalimat la ilaha illallah? Yang dia adalah pondasi setiap amalan? Sekedar ucapkan selesai? Kalau hanya sekedar ucapkan selesai, maka orang munafikin, bermanfaat ucapan mereka, karena mereka mengucapkannya berulang-ulang, berkali-kali, di zaman kenabian, dan mereka adalah ahlul fasahah, orang yang sangat mengerti makna la ilaha illallah dalam ucapan mereka, karena lisan adalah lisan mereka, dan mereka telah mengucapkannya beratus kali dan mungkin beribu kali. Mereka mengucapkan seumur hidupnya la ilaha illallah, hal nafa'ahum, apakah memberikan manfaat itu kepada mereka? Al-jawabu la, jawabannya tidak memberikan manfaat apapun, saudaraku. Kenapa? Karena mereka melakukan di belakang itu hal yang bertolak belakang dengan la ilaha illallah yang mereka ucapkan dengan lisan mereka. Maka tidak hanya sekedar mengucapkan an-nutqu biha la yakfi. Hanya sekedar mengucapkan tidak cukup. Kalau hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, terlalu remeh agama kita. Terlalu remeh hal yang paling dicintai oleh Allah dari amalan seorang hamba. Terlalu remeh hal yang Allah jadikan sebagai pondasi diterimanya sholat, zakat, puasa. Namun dia tidak sekedar ucapan. Tapi ucapan yang harus menjadi sikap dan sifat sepanjang hidup kita. Dia ucapan yang harus kita pertahankan. Apa yang harus kita lakukan karena kita telah mengucapkannya sepanjang hayat kita. Itu dia tauhid. Bukan hanya sekedar diucapkan. Namun sebagian orang merasa bahwa tauhid itu cukup dengan mengucapkan. Walaupun kemudian dia berdoa meminta kepada selain Allah, minta rezeki kepada selain Allah, minta pangkat dan jabatan kepada selain Allah, minta dipelihara usahanya kepada selain Allah, namun dia ucapkan la ilaha illallah, berarti tauhidnya tegak. Salah. Dengan dia meminta kepada selain Allah, dengan dia meminta rezeki, meminta pangkat dan jabatan kepada selain Allah, meminta diamankan usahanya kepada selain Allah, dia telah berbuat syirik. Dia telah berbuat syirik. Kalau dia telah berbuat syirik, apa yang terjadi? Terjadilah ayat yang telah kita bacakan tadi. La yahbatanna amaluk, hapus dan sirna seluruh amalmu. Salatmu tak ada gunanya, puasamu tak ada gunanya, zakatmu tak ada gunanya, haji dan umrahmu tidak ada manfaatnya, sedekahmu yang selama ini beraneka ragam tak ada artinya, baca Al-Quranmu setiap hari, kalau setiap hari tak ada artinya, walaupun hafiz Al-Quran tak ada artinya. La yahbatanna amaluk. Yang kedua, haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan untuknya neraka. Yang ketiga, wa ma'wahu nar, tempat kembalinya hanya neraka untuk selama-lamanya, wa ma lil zalimina min ansar. Begini memahami tauhid. Begini memahami tauhid, saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Esakan dia seumur hidup kita dengan segala ibadah kita. Ibadah beraneka ragam toh. Ibadah teramat banyak. Pondasinya ada lima yang ada di dalam rukun Islam. Namun bervariasi aneka ragam ibadah lainnya setelah itu. Seluruhnya tanpa terkecuali, ketika kita melakukannya, serahkan kepada Allah. Lakukan untuk Allah. Lakukan hanya kepada Allah. Jangan pernah berikan kepada selain Allah siapapun. Apapun. Ini dia hakikat tauhid dan hakikat la ilaha illallah. Beribadah hanya kepada Allah satu-satunya dan takkan beribadah kepada siapapun selain Allah. Semua ibadah yang saya lakukan hari ini, sebelumnya, setelahnya, sampai akhir hayat hanya untuk Allah. Puasa hanya untuk Allah. Salat hanya untuk Allah. Zakat hanya untuk Allah. Haji dan umrah hanya untuk Allah. Kepada Allah saya tujukan. Doa hanya kepada Allah. Takkan berdoa kepada selain Allah. Minta apapun takkan minta kepada kecuali hanya kepada Allah. Termasuk minta sehat kan hanya kepada Allah. Minta di lapangan rezeki hanya kepada Allah. Minta dijaga toko kita dari mara bahaya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta anak kita diluluskan ujian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak pernah meminta kepada selain Allah. Meminta diamankan perjalanan kita. Hanya kepada Allah permohonan dan permintaan itu. Singgah kita di sebuah negeri. Minta diamankan di tempat itu. Mungkin tempat itu adalah tempat yang belum pernah diinjak oleh kaki manusia. Di hutan belantara, tak ada permohonan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala. Membaca Al-Quran hanya untuk Allah, kepada Allah diarahkan dan ditujukan amalan ini. Berbakti kepada orang tua pun untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wa Rabbul Jalala. Itu dia hakikat tauhid. Itu dia tauhid, itu baru tauhid. Dan berjalan di atas hal yang seperti ini, perlakukan seperti ini terus seumur hidup dan bertahan sampai malaikat maut datang menjemput. Ini baru amalan besar. Baru terlihat bahwa dia adalah amalan yang sangat besar. Wajar kalau kemudian dia jadikan pondasi terbesar agama Islam. Hal yang terpenting dari syariat Allah. Hal yang menjadi pondasi amalan-amalan lainnya. Baru tauhid seperti ini terlihat keagungannya. Terlihat kebesarannya dan kemuliaannya. Tidak seperti yang tadi. Sekedar ucapkan selesai. Asal mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah urusan selesai. Surga di tangan. Tak akan pernah ke neraka untuk selama-lamanya. Walaupun beraneka ragam kemudian perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang dengan apa yang dia ucapkan. Bukan seperti itu saudaraku. Bukan seperti itu saudariku. Anda sedang berhadapan dengan amalan terbesar dalam hidupmu. Anda sedang berhadapan dengan agama terpenting dari agamamu. Bagian terpenting dari agamamu. Anda sedang berhadapan dengan bagian terpenting dari wahyu Allah kepada seluruh para nabi dan para rasul. Tak mungkin dia sesepele itu Anda lakukan dan Anda tempatkan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka fahami tauhid pondasi seluruh amalan. Yang tauhid itu adalah makna daripada la ilaha illallah. La ilaha illallah menunjukkan tauhid. Yaitu makna la ilaha illallah tauhid. Esakan Allah dalam setiap ibadah. Sehingga tak ada sesuatu apapun selain Allah dalam ibadah itu. Itu dia tauhid. Semoga Anda saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, dan orang-orang yang Anda cintai, mengerti akan tauhid la ilaha illallah. Mengerti akan tauhid, mengerti akan la ilaha illallah. Yang dia adalah hal yang terbesar di dalam agama Allah dan syariat Allah. Dan tidak menjadikannya sesuatu yang sangat sepele, sesuatu yang sangat kerdil, sesuatu yang dengan gampangnya kita langgar dengan amalan-amalan kita, dengan serampangan kita, langgar dengan perbuatan-perbuatan kita, cukup hanya sekedar diucapkan dan selesai. Manusia saja tidak mau menerima itu. Anakmu, saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, anakmu cukup mengatakan kepadamu, saya mencintai Anda wahai ayahku, saya mencintai Anda wahai ibuku. Kemudian setelah itu dia lempar dirimu dengan batu, dia tusuk dirimu dengan jarum, dia ambil kemudian besi yang panas ditempelkan di tubuhmu. Dia lakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan makna cinta, dengan kata cinta. Apa yang terjadi pada dirimu? Apakah Anda tetap akan mengakui bahwa anak ini mencintaimu? Kalimat sumpah serapah keluar dari mulutnya untuk dirimu. Kalimat cacian makian keluar dari lisannya untukmu. Kemudian Anda katakan, anak ini sayang kepada aku. Kenapa? Dia ucapkan kalimat, aku cinta kepadamu ayahanda. Aku cinta kepadamu wahai ibu. Cukupkah itu? Walillahil mathalul a'la. Allah memiliki mathalul a'la. Allah lebih tinggi daripada sekedar perumpamaan manusia ini. Namun manusia saya tidak mau terima. Tidak bisa menerima bahwa ucapan la ilaha illallah sudah cukup. Ucapan cinta seorang anak kepada dirinya sudah cukup. Walaupun kemudian aneka ragam aksi kejahilan dan kezoliman dilakukan oleh anak kepada dirinya. Dia pasti mengatakan kata-kata dusta, kata-kata cintamu kepadaku dusta. Kenapa kita tidak bisa memahami tauhid dengan hal yang sama? Karena dia satu kaidah, ucapan yang bertolak belakang dengan perbuatan. Perbuatan yang bertolak belakang dengan ucapan. Kaidah yang sama. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian melakukan aneka ragam kesyirikan. Memintanya masih kepada Allah. Minta perlindungan masih kepada tangkal dan jimat. Minta rezeki masih kepada dukun. Minta dipertahankan, diminta jabatan kepada para dukun. Minta perlindungan perjalanan masih kepada tangkal dan jimat. Minta dilariskan usaha masih kepada selain Allah. Beraneka ragam dia lakukan hal yang bertolak belakang dengan la ilaha illallah. Apa yang akan terjadi pada dirinya? Yang terjadi adalah ucapan la ilaha illallahnya dusta. Tak benar. Kenapa? Dari mana kita tahu? Persis seperti anak yang tadi kita ceritakan dan kita perumpamakan. Maka kata-kata sayangnya kepada orang tuanya dusta. Semoga kita faham, semoga kita mengerti, agar kita selamat di dunia, apatah lagi di akhirat. Saudaraku, saudariku, insyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan mulai masuk kepada dalil yang pertama, kemudian dalil yang kedua dan berikutnya, pada pertemuan-pertemuan berikutnya, bi'inillahi azza wa jal, sesuai dengan yang Allah mudahkan kepada kita. Semoga bahagian ini bermanfaat, pertemuan dan pembicaraan ini sebagai syarah daripada judul bab. Yang penting bagi kita adalah mengerti tauhid. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi yang berbicara. Dan semoga Allah membuat kita, menjadikan kita orang yang faham akan la ilaha illallah, akan tauhid. Dan semoga Allah menguatkan hati kita untuk selalu berada di atas tauhid itu dan mempertahankan tauhid itu dan mendakwahkannya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan dari kaum muslimin dan kaum muslimat, dan pertanyaan akan kita pilih yang sesuai dengan tema kita atau bahasan tauhid pada kesempatan yang berbahagia ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Barakallahu fiik wa fiika barak. Bagaimana dengan kedua orang tua kami Ustaz? Semasa hidup mereka berdua rahimahullah, mereka pernah ke dukun pada tahun 80-an waktu ana masih kecil. Sekali lagi, pasti itu karena kejahilan mereka tentang agama. Syukran. Dari Ummu Fakhri di Pangkinang. Barakallahu fik. Sesuatu yang pernah kita ketahui terjadi pada orang tua kita, yang telah tiada, terjadi di masa yang lalu pada hidup mereka, tahun 80-an seperti yang tadi ditanyakan. Bagaimana kita sebagai seorang anak menanggapi masalah ini? Sementara kedua orang tua kita sekarang sudah tiada. Jawaban anak adalah, orang sekedar datang ke dukun belum 100% akan masuk ke dalam syirik besar. Belum tentu. Ya. Sekedar dia datang ke dukun, belum tentu dia terjerumus ke dalam syirik besar. Boleh jadi masuk ke dalam syirik kecil. Dan boleh jadi juga masuk ke dalam syirik besar. Manakala dia datang ke dukun, minta sesajian, dia tebar di rumahnya, dia tebar di tempat usahanya, dan di hatinya tidak bergeming bahwa yang memberi rezeki adalah Allah, dan dia terus minta kepada Allah, ya Allah berikan kami rezeki. Adapun sesajen yang dia bakar, yang dia tebar, dia hanya meyakini sebagai usaha, sebagai sarana dan wasilah, bahagian daripada usaha, bukan bahagian daripada permintaan kepada selain Allah, hatinya tidak pernah bergeming bahwa permintaannya hanya kepada Allah. Maka ini syirik kecil. Ini syirik kecil, bukan syirik besar. Namun kalau dia benar-benar yakin dukun itulah yang melapangkan rezeki, dialah yang bisa mengatur datangnya pelanggan yang banyak, maka itulah syirik besar. Intinya adalah jangan cap semua orang yang pernah ke dukun pasti semuanya syirik besar. Jangan dicap semua yang datang ke dukun pasti semuanya terjebak dalam syirik besar, belum tentu. Kalau toh pun di tahun 80-an beliau pernah melakukan itu, kita tidak tahu. Di tahun berikut-berikutnya sampai tahun 2015 beliau meninggal dunia, 2010 beliau meninggal dunia. 30 tahun berjalan waktu setelah itu, boleh jadi beliau sudah sadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya, maka lakukan permohonan ampun kita kepada Allah untuk mereka. Dan tidak terhalang kita sebagai seorang anak karena pernah mengetahui apa yang tadi ditanyakan, tidak menghalangi kita untuk beristighfar, memohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Wallahu taala ala wa ala bisawab. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Doa dan zikir apa yang bisa menghancurkan sihir dan santet? Kalau kita sudah terkena, lalu doa dan zikir apa yang bisa menghancurkannya, Anda tidak tahu. Namun ada anjuran dari Nabi kita tercinta SAW, orang yang terkena sihir, untuk meruqyah air dan meminumnya, membacakan Al-Quran dan meruqyah air, mandinya, kemudian mandi dengan air tersebut dan rajin membaca Al-Quran, terutama pada ayat-ayat ruqyah. Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Karena kedua ayat itu diturunkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kejahatan makhluk-makhluknya. Perbanyak membaca hal tersebut, ayat kursi, surat Al-Fatihah dan yang lainnya daripada Al-Qur'anul Karim. Namun zikir khusus apabila dibaca maka hilang sihir dengan segala jenisnya. Anda tidak tahu. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam keseharian, terkadang terucap oleh kita kalimat La ilaha. Seperti kita katakan, La ilaha, jangan, La ilah, jangan begitu. Dan kita ucapkan biasanya dengan nada tinggi. Apakah ucapan La ilaha itu terlarang? Naam, terlarang. Kalimat itu terlarang. Dan kalau diucapkan dengan lisan saja tanpa hadir maknanya, maka dia syirik kecil, syirik di lisan. Maka dia syirik di lisan Anda. Karena kalimat La ilaha saja syirik. Menafikan seluruh yang diibadati. Tak ada satupun yang diibadati. Termasuk Allah berarti. Maka ini adalah kesyirikan di dalam lafaz. Kesyirikan di dalam lisan. Dan kalau Anda berada di tengah komunitas manusia yang terbiasa mengucapkannya, maka lakukan usaha keras untuk keluar dari kebiasaan itu. Itu kebiasaan yang tidak benar. Ucapan-ucapan syirik. Apalagi kita sudah tahu bahwa kalimat la ilaha menafikan peribadatan kepada semuanya tanpa terkecuali. Oleh karena itu kalimat tauhid datang setelahnya illallah. Dinafikan semua yang batil, disahkan hanya untuk Allah satu-satunya ilah yang hak. Maka lakukan kebiasaan yang salah itu dengan merubahnya menjadi sesuatu yang benar dibiasakan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan hukum lisan Anda ketika mengucapkan kalimat la ilaha saja tanpa illallah. Karena itu adalah kesyirikan di dalam lisan yang parah. Ya. Dan memang kita ketahui sebahagian kaum muslimin di sebahagian negeri terbiasa dengan kalimat itu. Kalimat la ilaha illallah itu dibaca setengahnya saja. Dan sebahagian lagi kita tahu ada orang mengucapkan astaghfirullah hanya sampai astagh saja. Kenapa tidak dilanjutkan astaghfirullah? Walaupun ini tentu tidak separah yang tadi. Namun aneh. Membaca zikir hanya dipotong-potong. Sehingga tidak melahirkan makna apapun. Astagh tidak ada makna apapun di sana. Namun la ilaha maknanya parah. Maka tinggalkan kebiasaan aneh itu. Dengan membiasakan yang benar. Dan menghukum lisan kita. Jentik dia, cubit dia, rasakan sakit kepadanya manakala dia mengucapkannya. Mudah-mudahan dengan berlatih seperti itu dan memohon kepada Allah Tabaraka wa Taala agar kita keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang di lisan kita daripada kesyirikan-kesyirikan. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana hamba Allah dari Siantar. Hayakallah. Apakah orang yang mengobati orang sakit dengan memakai ayat-ayat Al-Qur'an dan memakai air putih yang di dalamnya ada bunga, apakah itu termasuk dukun juga? Apakah itu bahagian daripada perdukunan ya? Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kalau hanya murni yang dia bacakan ayat, kalau memang murni yang dia bacakan adalah ayat, tak ada yang lain. Yang dia bacakan kepada Al-Quran, kepada air putih itu benar-benar ayat Al-Quran total. Dari awal sampai akhir, semua yang dia baca adalah Al-Quran. Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat-ayat lainnya, murni, dari awal sampai akhir Al-Quran, maka itu bukanlah perdukunan. Itu bukanlah perdukunan. Walau kita hanya ingin mengatakan kepadanya, ganti bunga dengan air, ganti bunga itu dengan daun bidara. Karena bunga tak ada tuntunannya. Namun kalau daun bidara ada tuntunannya dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang jadi masalah adalah manakala yang semua yang dia baca tidak semuanya Al-Qur'an. Maka ini bisa jadi perdukunan. Maka boleh jadi ini perdukunan. Manakala yang dia baca tidak semuanya Al-Quran. ada sesuatu selain Al-Quran. Dan sesuatu selain Al-Quran itu disebut jampi-jampi. Yang di dalamnya mungkin saja ada kesyirikan, kita tidak tahu. Indikasi yang sangat bisa dengannya Anda memilah mana yang bukan perdukunan, mana yang berdukunan, bahwa orang yang membaca Al-Quran, yang murni dia baca adalah Al-Quran, itu biasanya membaca dari awal sampai akhir, yang dia bacakan kepada akhir itu dengan suara lantang dan suara keras, dan bisa didengar oleh orang. Ini indikasi. Indikasinya bahwa dia membaca Al-Quran dan tidak menambahkan sedikit pun selain Al-Quran, dia membacanya dengan suara yang terdengar olehmu dari awal sampai akhir. Sehingga dengan mendengar apa yang dia bacakan, Anda tahu yang dia bacakan adalah Al-Quran. Dan biasanya para dukun itu, yang tidak semua yang dia baca adalah Al-Quran, biasanya menjaharkan sebahagian, mensirkan sebahagian. Giliran-giliran ayat Al-Quran yang dia baca, maka dia jaharkan. Sehingga terdengar oleh orang bahwa dia membaca Al-Quran. Kemudian ada bahagian lain yang tidak dia suarakan, karena ketika itu dia membaca selain Al-Quran. Atau memang dari awal sampai akhir dia tidak mendengarkan sama sekali. Dari awal sampai akhir dia tidak mendengarkan suara sama sekali apa yang dia baca. Ketika dia tanya, Bapak baca apa? Ketika dia ditanya, Bapak baca apa? Dia katakan, saya baca Al-Quran. Dan dia tidak berdusta. Ada bahagian Al-Quran yang dia baca. Namun ada sebagian lain yang tidak, Al-Quran yang dia baca, yang tidak dia beritahu kepada kita. Dan ini adalah bagian perdukunan. Gak boleh. Ya. Ini adalah bagian daripada perdukunan yang terlarang. Ini bagian daripada jampi-jampi. Ya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kalau dia membacanya, berani membaca dari awal sampai akhir dengan suara yang jelas, orang bisa mendengarkan bahwa dia baca benar-benar Al-Quran, Al-Baqarah misalnya dia baca, Al-Mulk misalnya dia baca, dia berani membaca dari awal sampai akhir. Wallahu ta'ala. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah dalam keadaan emosi? Wallahu'alam, tak ada yang salah. Tak ada yang keliru. Walaupun lafaz yang seharusnya dia ucapkan pada saat emosi, yang ada sunnahnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ada sunnahnya dari Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bukan la ilaha illallah. Namun tidak ada dosa dan kekeliruan, kesalahan yang berbuah dosa dalam ucapan la ilaha illallah. Lisannya lurus. Yang dia ucapkan kalimat tauhid yang sempurna. Nah. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda mau bertanya apakah riya termasuk syirik kecil? Naam, riya adalah syirik. Syirik kecil. Riya adalah syirik kecil. Dalam memahami syirik kecil ini, saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, riya, Anda ingin dipuji manusia dalam ibadah Anda. Riya adalah Anda ingin dipuji oleh manusia dalam ibadah Anda. Anda sholat, dan Anda ingin dipuji oleh manusia dalam sholat Anda. Anda berinfak, dan Anda ingin dipuji oleh manusia di dalam infak Anda. Anda sedang berpuasa di saat manusia-manusia lainnya tidak berpuasa. Anda berpuasa. Anda ingin dipuji manusia dengan puasa Anda. Ini syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena sholat Anda masih kepada Allah. Anda tidak sholat kepada manusia. Kalau sholatnya kepada manusia, syirik besar. Anda infak dan sedekah mengharapkan ridho Allah kepada Allah, namun ingin dipuji manusia. Namun kalau infak dan sedekah Anda itu langsung kepada makhluk selain Allah, syirik. Oleh karena itu orang yang menyembelih untuk jin, syirik besar. Dia memberikan sesajen kepada suatu selain Allah. Infak dan sedekahnya kepada suatu selain Allah, sesajen. Dia siapkan tumpeng, dia siapkan buah-buahan ke penjaga laut. Itu juga infak. Mengeluarkan harta. Syirik besar. Namun, infak Anda ke masjid. Karena Anda tahu Allah mencintai orang-orang yang infak ke masjid. Berarti infaknya karena Allah. Namun ada keinginan dipuji manusia. Karena infak Anda besar. Syirik kecil. Tercemari dan terkotori ibadah tersebut. Puasa. Puasa karena Allah. Sehingga Anda puasa di hari Senin dan hari Kamis. Karena Anda tahu itu yang diperintahkan Allah melalui utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Anda ingin dipuji manusia, syirik kecil. Nah, sama dengan doa. Anda berdoa dan ingin dipuji oleh manusia dengan doa Anda, syirik kecil. Kenapa? Karena doa Anda masih kepada Allah. Anda mengucapkan dalam doa tersebut, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibah Sa'ilin. Saya sekarang dalam keadaan seperti ini, ya Allah, ya Rahman. Lalu Anda menangis. Kepada siapa Anda berdoa? Kepada Allah. Namun Anda juga berharap ada pujian dari orang yang ada di samping Anda. Ya mungkin dia adalah atasan, ya mungkin dia adalah mertua, ya mungkin dia adalah orang yang sangat Anda sukai dan cintai. Doa Anda kepada Allah. Permintaan Anda kepada Allah. Maka dia syirik kecil. Nah, namun kalau permintaannya kepada selain Allah, wahai Dewi penjaga laut, selamatkan kami dalam perjalanan kami ini mencari lauk, mencari rezeki di laut, maka doanya dan permohonannya sudah kepada selain Allah. Ini syirik besar. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang hamba Allah di Sulawesi Selatan. Hayakallah saudaraku di Sulawesi Selatan. Bagaimana menanggapi orang yang mengatakan tauhid kita bermasalah karena kita tunduk kepada pemimpin yang berhukum, yang tak berhukum dengan hukum Allah? Kita tunduk patuh kepada pemimpin yang berhukum dengan selain Allah, dalam tanda kutip, selagi apa yang dia perintahkan kepada kita tidak berseberangan dengan Al-Quran dan hadis dan agama kita. Ketundukan itu dalam tanda kutip. Selagi yang dia perintahkan kepada kita sesuatu yang tidak bertabrakan, berseberangan dengan agama kita, maka kita katakan sam'an wa tha'ah. Kami taat dan patuh. Di mana letak salahnya? Dan apabila dia perintahkan kepada kita sesuatu yang berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah, berbeda dengan agama kita katakanlah sama wa la ta'ah. kami tidak akan patuh dan taat. Di mana letak salahnya? Bahwa ketaatan kepada pemimpin itu pun di bawah pantauan syariat, yang sesuai dengan syariat dipatuhi. Apapun yang dia perintahkan kepada kita sesuai dengan syariat Allah, maka kita patuhi dan taati. Dan ketaatan itu bukan murni kepada pemimpinnya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yang mana perintah pemimpin ini sama dan tidak bertabrakan dengan perintah taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mengamalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ada perintah taat kepada pemimpin di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, athi'ullah, taatlah kepada Allah, wa athi'ur rasul, taatlah kepada Rasul, wa ulil amr, dan ulil amri. Bagaimana tak salahnya tauhid orang yang mengamalkan Al-Qur'an? Disuruh toh di dalam Al-Qur'an kita untuk patuh kepada pemimpin. Ataukah orang yang menuding orang yang mengamalkan Al-Qur'an salah? Mungkin dia adalah orang yang salah. Oleh karena itu jangan fahami bahwa ketundukan kepada pemimpin totalitas 100%. Tidak. Ketika ada yang tidak sesuai dengan Al-Quran, la sam'a wa la ta'ah. Tidak ada taat dan taat, dan tidak ada patuh dan taat dalam hal ini. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah orang yang belum belajar tauhid dan hanya beribadah tanpa belajar tauhid, apa hukum ibadah yang mereka kerjakan Ustaz? Dilihat dari apa yang terjadi dalam kehidupannya. Manakala dalam perbuatan kehidupannya dia berbuat syirik, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dihukumkan syirik. Syirik besar yang kita maksud tentunya. Tentu yang kita maksud adalah syirik besar. Maka bukan dilihat dari belajar atau tidak belajarnya, namun dilihat dari amalan dan perbuatannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Riki dari Kabupaten Asahan. Hayakumullah. Ustaz mau bertanya, apa saja contoh tauhid yang benar kepada Allah? Rasanya sudah terlalu banyak kita berikan contoh tadi dalam kajian kita ini, tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kajian kita yang hari ini dari awal sampai akhir bicara itu. Nah, barakallahu fik. Salat hanya karena Allah, puasa hanya karena Allah, sedekah hanya karena Allah. Tak ada pemberikan kepada saya, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kalau kita mengucapkan perkataan, untung kamu datang menolong saya, apakah itu sudah dianggap syirik? Jawabannya na'am. Syirik di lisan. Syirik kecil tapi. Syirik di lisan dan syirik kecil. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anas di Cirebon. Barakallahu fiik. Ustaz, apakah termasuk dikatakan syirik kecil bila mana memasuki perkuburan dikhususkan setiap seminggu sekali dan berbagai cara mereka melakukan dengan membawa buku yang berisikan potongan surat Yasin dan membacanya di perkuburan? Allahu ta'ala alam, ini tidak bisa kita katakan syirik kecil. Namun yang bisa kita lakukan adalah kita katakan bid'ah. Ya. Tidak berhubungan dengan syirik. Namun ini adalah amalan yang tidak dicontohkan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca surat Yasin di kuburan setiap seminggu sekali. Ya. Tidak dicontohkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Maka jatuhnya kepada bid'ah, bukan kepada syirik. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Dani, Jakarta Timur. Barakallahu fiik. Ustaz, apakah berobat ke seseorang yang Allah berikan kemampuan seperti ahli totok syaraf, namun dia bukan dokter, ini adalah sebuah kesyirikan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak sama sekali. Ini adalah sebuah skill. Namun ketika kita datang sebagai usaha untuk penyembuhan, seperti minum obat, namun minta kesembuhannya kepada Allah. Minta kesembuhannya kepada Allah. Dan jangan pernah meyakini orang ini bisa menyembuhkan. Jangan pernah meyakini orang ini bisa menyembuhkan. Apapun, adapun yang dia lakukan dengan totok-totok syaraf, itu adalah keahlian, skill. Sama dengan skill orang yang mampu memainkan jarum di tubuh kita, melihat titik-titik syaraf kita, dan kemudian menancapkan jarum-jarumnya, ya, dan yang lain dan keahlian lainnya. Ada juga ahli untuk pijat, ya, refleksi, sehingga telapak kaki kita direfleksi oleh beliau, bagian daripada tubuh kita, ya, diurut. Hal yang seperti ini keahlian, bukan bagian daripada kesyirikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya selalu datang ke dukun meminta tolong supaya keluarga saya bisa bersatu. Tapi saya terus sholat juga, gak pernah tinggal. Apakah sholat saya diterima oleh Allah dari seorang hamba Allah di Siantar? Ini syirik besar yang Anda lakukan, saudaraku. Bertaubatlah kepada Allah sebelum ajal datang menjemput. Minta kepada dukun untuk saudara keluarga kita disatukan. Emang dia bisa masuk ke dalam hati manusia, merubah-rubah isi hati itu sehingga Anda meminta kepadanya? Dia punya kemampuan untuk masuk ke dalam hati kita, melakukan perubahan di dalam hati itu? Itulah dia syirik. Bahkan syirik yang seperti ini yang Anda tanyakan ini ada di dalam Al-Quran. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Mereka memisahkan antara seorang lelaki dengan istrinya. Ini yang disebut dengan perdukunan, bahkan disebut di dalam Al-Quran. Ini syirik besar yang Anda lakukan. Permintaan kepada selain Allah. Seharusnya Anda minta kepada Allah, bukan kepada dukun. Anda sholat di malam hari, bangun di sepertiga malam, Anda menengadahkan tangan Anda, meminta kepada Allah, ya Allah, satukan keluarga kami. Hanya Engkau yang bisa merubah hati mereka untuk saling mencintai. Jauhkan syahna. Jauhkan saling benci di tengah-tengah mereka. Jadikan mereka orang yang bersaudara. Alif baina qulubihim, satukan hati mereka ya Rabb. Karena hanya engkau yang bisa menguasai hati manusia yang melakukan apa yang ada di dalam hati itu. Kebencian yang sedang ada, hanya engkau yang bisa merubahnya menjadi cinta dan kasih sayang. Rubah benci yang ada di hati mereka kepada kasih dan sayang, ya Rabb. Dengan cara-cara yang engkau, hanya engkau yang mengetahui caranya. Engkau yang akan bisa mewujudkan sebabnya. Harus seperti itu. Ini orang yang bertauhid. Adapun minta ke dukun agar menyatukan hati saudara-saudara kita, ini permohonan syirik. Ini syirik besar yang Anda lakukan sekarang. Walaupun Anda sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya, la yahbatanna amaluk, akan hancur sirna seluruh amalmu. Jazakallahu khairan telah bertanya. Agar Anda tahu bahwa ini syirik besar. Dan Anda harus bersyukur Anda bertanya. Dan Anda tahu itu syirik besar. Agar Anda tinggalkan. Dan jangan tergiur dengan sholatmu. Jangan tergiur dengan sedekahmu yang sangat banyak. Jangan tergiur dengan bacaan Al-Quran, menahafalan Al-Quranmu. Semua itu sirna di hadapan Allah. Kenapa? Karena terjadi syirik besar. Nah. Pertanyaan terakhir kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Riau. Barakallahu fiik. Di daerah saya ada suatu tempat yang sering dikunjungi, yaitu kuburan Tuan Guru. Banyak masyarakat yang menyandarkan nazar mereka jika tujuannya berhasil akan pergi ziarah ke kuburan tersebut. Apakah ini merusak tauhid? Yang pergi ke sana bahkan orang-orang yang sudah berhaji. Hayakumullah, saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat. Pergi berziarah ke kuburan pada dasarnya ibadah. Murni berziarah ke kuburan pada dasarnya ibadah. Maka apabila ada orang yang bernazar, apabila dia kemudian sembuh penyakitnya atau lulus anaknya, dia bernazar untuk pergi ziarah kubur. Pada dasarnya, murni ziarah kubur, ibadah. Sama dengan kalau seandainya dia bernazar, sekiranya ini terjadi, maka saya akan bersedekah, saya akan berpuasa. Sama-sama ibadah. Namun akan dilihat apa yang dia lakukan pada ziarah kubur itu. Apa yang dia lakukan pada ziarah kubur? Kalau murni berziarah kubur, murni, tak ada embel-embel lain selain ziarah kubur. Maka tidak ada salahnya. Namun kalau sudah ditujukan ziarah kubur tertentu di negeri yang jauh, jatuh kepada bid'ah. Karena ziarah kubur tidak mesti harus kuburan tertentu. Ziarah kubur kepada kubur yang mana saja. Namun apabila lebih daripada itu, dan itu yang kadang terjadi, dan kita saksikan ada pada kuburan-kuburan yang seperti yang Anda tanyakan, kuburan orang yang dianggap soleh, alim, tuan guru, syekh, kiai, dan yang lainnya, lalu di sana minta hati kita dilembutkan kepada yang ada di dalam kubur, itu yang tidak boleh. Itu syirik besar, meminta kepada selain Allah. Dan bahasan ini ada pada pertemuan berikutnya, insyaAllah ta'ala. Dalil pertama daripada bab ini adalah bagian daripada yang tadi, yang Anda tanyakan di bagian terakhir. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada pertemuan yang akan datang bismillah ya azza wajal. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala Rabbul izzati wal jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang bertauhid dan menjaga tauhid sampai akhir hayat dan bertemu dengan Allah dengan tauhid kita sehingga dengannya kita tidak diharamkan untuk kita surga Allah subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.